tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam di Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membaca keterangan beliau dalam bab Salatul Aidain, salat dua hari raya. Telah kita baca hadis Umatiyah Nusaibah Al-Ansoriyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada dua hari raya untuk mengeluarkan wanita-wanita semuanya dan supaya keluar menuju tempat sholat Id, supaya mereka bertakbir dan berdoa dan mengharapkan barokah pada hari tersebut. Dan sebagaimana kaum laki-laki bertakbir dan berdoa pada hari tersebut. Nah, hanya saja wanita-wanita haid, nah mereka memisahkan diri atau menjauhi tempat sholat, nah tempat yang dilakukan atau dipakai sholat padanya untuk sholat Id. Dan fa barakallahu fikum, bagi ikhwah yang telah menghafal hadis ini dipersilakan untuk membacanya. Amarona ayat tazilna. Nu'mar. Nukhrija al-dikra. Nukhrija al-huyyad al-haid al-haid. Yeah. fayukabbirna bitakbirihim hatta nukhrijal huyab fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una biduaihim. Sama enggak cetakannya? Hah? Sama atau enggak sama? Karena terkadang tidak sama sehingga hafalan terputus. Nah, An Ummi Atiyah Nusaibah Al-Ansoriyah radhiyallahu anha qalat amarna tani an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nakhruja fil aidain aw an nukhrija fil aidain alawatik wa dhawatil khudur wa amara al-huyab ayya'tazilna musallal muslimin wa fil afdin kunna nu'mar an nukhrijal yaumal aid an nukhrija yaumal aid hatta nukhrijal bikr min hidriha wa hatta nukhrija al-huyab fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu. Dari Ummu Atiyah Nusaibah Al-Ansoriyah radhiyallahu anha berkata, memerintahkan kami, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kami mengeluarkan pada dua hari raya gadis-gadis nam pingitan atau gadis-gadis dan wanita-wanita pingitan dan wanita-wanita haid diperintahkan agar menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Dan di dalam lafaz kami diperintahkan agar kami mengeluarkan pada hari raya sehingga kami mengeluarkan gadis-gadis dari enam tempat pingitannya ataupun dari tendanya sehingga kami mengeluarkan wanita-wanita haid, maka mereka bertakbir dengan takbirnya kaum muslimin dan berdoa dengan doanya kaum muslimin. Mereka mengharapkan barokah pada hari itu dan kesuciannya. Baik, dari hadis ini disebutkan atau Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengambil faedah. Nah, apa hukum sholat Id? Sebelah kanan, siapa yang tahu? Apa hukum sholat Id? Sholat hari raya. Nah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib. Wajib. Nabi SAW merintahkan kaum wanita untuk keluar. Dan hukum asal pada perintah adalah wajib. Thayyib. Bagian tengah, apa syarat wanita keluar dalam sholat Id? Apa syaratnya? Hukum asalnya wanita itu adalah tinggal di dalam rumah. Hukum asalnya wanita itu tinggal di dalam rumah. Nah, walaupun sholat lima waktu, mereka lebih afdol bagi kaum wanita adalah sholat di rumah masing-masing. Tapi ketika sholat Id, Nabi SAW memerintahkan kaum wanita supaya keluar. Sampai gadis-gadis, wanita-wanita pingitan, sampai wanita haid. Padahal wanita haid sampai tempat sholat juga tidak sholat. Tapi pada waktu hari raya oleh Nabi SAW diperintahkan keluar. Nah, taib, apa syaratnya? Menutup aurat, tidak memakai wewangian. Syarat yang meliputi itu semua apa? Aman? Aman dari fitnah. Fitnah dari diri wanita dan fitnah dari terhadap wanita. Fitnah dari wanita dan fitnah terhadap wanita. Syaratnya adalah aman daripada fitnah. Fitnah yang berasal dari wanita itu sendiri dan fitnah terhadap wanita, yaitu perkara yang akan mengganggu wanita tersebut. Fitnah dari wanita, maka hendaklah wanita tersebut menutup auratnya, berhijab, tidak memamerkan kecantikannya, tidak memakai wewangian. tidak bersolek, tidak tabaruj. Fitnah terhadap enam kaum wanita itu di jalannya aman, aman dari gangguan enam orang-orang yang akan mengganggunya. Enam. Apa hukum berdoa dan bertakbir bagi wanita haid? Sebelah kiri. Boleh. Dan boleh. Sebenarnya sebutkan dalam atau jelaskan dalam hadis ini. Mereka, para wanita, yang bertakbir dengan takbirnya kaum muslimin dan berdoa dengan doanya kaum muslimin mengharapkan barokah hari tersebut. Dan wanita meliputi wanita yang haid, wanita yang suci, dan gadis-gadis maupun enam yang sudah tua. Sebelah kanan, apa hukum wanita haid tinggal di dalam masjid? Tinggal di enam masjid, apa hukumnya? Sebelah kanan. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Taib, sebagaimana dalam hadis ini, wa amaru al-huyad ayya tazilna musallal muslimin, dan diperintahkan wanita-wanita haid untuk menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Nah, di antara tarbiyah wanita-wanita sahabiah terhadap anak-anak putrinya. Nah, bagian tengah. Apa tariqah ataupun jalan ataupun cara dan wanita-wanita sahabiah mentarbiyah anak-anak perempuan mereka? Apa yang dilakukan oleh wanita-wanita sahabiah dalam mentarbiyah, mendidik enam anak-anak wanita mereka? Sebelah kiri. Menutupi mereka, yakni memakaikan hijab kepada mereka, kepada anak-anak perempuan, dan membiarkan mereka di rumah-rumah mereka dan tidak mengeluarkannya, dan tidak mengeluarkannya. Ya, ini diantara thariqah atau cara tarbiyah wanita-wanita sahabiah, mendidik dan mengarahkan anak-anak wanita mereka. Ya, Tapi kita baca keterangan terakhir dalam bab ini. At-takbir fil aidain, takbir dalam dua hari raya. Qala Syekh Ibnu Basam rahimahullahu taala wa huwa mulakhasun min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekh Ibnu Basam rahimahullahu taala, dan apa yang dikatakan Syekh Ibnu Basam rahimahullahu taala ini merupakan ringkasan, ringkasan atau rangkuman dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Waktuhu asahul akwal fi takbir alladhi alaihi jumhur salaf wal khalaf wal a'immatu ayyukabbir min fajri yaumi arafah ila akhiri ayyami tashrik akibakulli solatin mafrudatin wa inda hurujihi ilal aid wa hadha bittifaqil a'immah al arba'ah. Pertama, waktunya, waktu bertakbir, ya, waktu bertakbir. Paling sahihnya pendapat dalam masalah bertakbir yang ini merupakan pendapatnya jumhur ataupun mayoritas salaf dan khalaf, orang-orang terdahulu dan belakangan, dan para imam, yaitu bertakbir mulai dari fajar hari Arafah, fajar hari Arafah sampai akhir hari hari Tasyrik. Hari Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Arafah 9 ya. Hari Arafah dulu, bukan Tasyrik. Hari Arafah tanggal 9. Akhir hari-hari Tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Iya, Pak, ya. Kah 11, 12 Februari. Nah, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Nah, itu sudah dimulai takbir. Nah, kemudian akhirnya adalah sampai akhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, nah. Tentunya ini untuk Idul Fitri, Idul Adha. Ya, Idul Adha. Ya, nah. Tayyib. Akibat kulli salatin mafrudatin, dan setiap selesai salat yang wajib. Bertakbir juga. Ya. Wa inda hurujihi ilal Id, dan ketika keluar menuju salat Id. Naam. Wa hadha bi ittifaqil a'immah al-arba', dan ini berdasarkan kesepakatan para imam yang empat. Para imam yang empat, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, nah, sepakat waktu-waktu takbir yang disebutkan tadi. Ya, nah. Taib. Sifatuhu. Wasfu takbir al-mangkul an aktsari sahabah maruya marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sifat takbir yang dinukil dari kebanyakan para sahabat, apa yang diriwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini terdapat catatan 6 kaki bahwasanya sifat takbir itu tidak ada yang marfu, ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tidak ada yang datang dari Nabi, tidak ada satu hadis yang menjelaskan tentang 6 takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takbir hari raya adanya dari para sahabat, ya, dari para sahabat. Enam. Taib. Tapi Allah alam di sini Syekh Ibnu Basam rahimahullah menukil ma rawa marfu'an, apa yang diriwayatkan secara marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, yaitu dengan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Taib, ini sifat yang pertama. Wa minal fuqaha man yukabir salasan faqat. Dan di antara ahli fikih ada yang bertakbir tiga kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa minhum man yukabir salasan wa yakul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di antara ahli fikih ada yang bertakbir tiga kali, setelah bertakbir tiga kali kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahwa marwiun an ibni Umar, dan hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Sudah berapa? Sudah berapa sifat? Tiga, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu. Bertakbir saya tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enam. Dua. Ada yang bertakbir tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Wa ikhtaral awwal Abu Hanifah wa Ahmad wa ghairuhuma. Naam. Jenis ataupun naam sifat takbir yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini dipilih oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan selain keduanya. Wa minan nas man yusallithuhu awwal marrah wa yashfa'u tsani marrah wa yu'mal bihi ta'ifa wa ya'malu bihi ta'ifatun minan nas. Dan di antara manusia, yaitu di antara enam ulama, ada yang enam bertakbir tiga kali, enam bertakbir tiga kali, enam kemudian pada kali yang kedua menggenapkannya, yaitu empat kali. Ya, enam. Dan hal ini juga dilakukan oleh sebagian orang. Ya, enam. Jadi Syekh Ibnu Basam rahimahullah ta'ala menyebutkan empat sifat. Enam. Taib. Wa qaidatuna fi hadzal bab asahul qawaid wa hiya anna jami'a sifati al ibadat min al aqwali wal af'ali idza kanat ma'thuratan atharan yasihu tamassuk bihi lam yukrah syai'un min dzalika bal yushra' dzalika kulluhu. Dan kaidah kami, kaidah kita dalam bab ini, dan yang paling sahihnya kaidah-kaidah, yaitu bahwa semua sifat-sifat ibadah berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, apabila ada ibadah-ibadah tersebut ma'thuran atharon, ma'thuratan atharatan, afwan, ma'thuratan atharon, yakni ada asarnya dari kalangan para sahabat, ya. Nah, ataukah mungkin sampai tabiin, yang sahih, yang benar bisa dijadikan sandaran, bisa dijadikan pegangan, maka tidak dibenci sedikitpun dari yang demikian, yakni tidak dimakruhkan sedikitpun. Nah, bahkan disyariatkan yang demikian itu semuanya. Ya, nah, di sini sifat takbir hari raya ada bermacam-macam. Nah, dan yang demikian datang dari para sahabat. Ya, Syekh Ibnu Basam rahimahullah taala di sini menyebutkan empat macam. Nah, empat macam. Nah, maka yang demikian kalau nah memang sahih, nah dari para sahabat, enam sahih daripada para sahabat, enam maka, ya, enam dilakukan yang mana saja, enam tidak mengapa, ya tidak mengapa. Ya, enam. Kama qulna fi anwa'i salati al-khauf wa nau'il adzan wa nau'il iqamah syafquha wa ifraduha. Sebagaimana kami katakan, enam pada macam-macam enam macam-macam atau sifat-sifat salatul khauf, salat dalam keadaan takut. Enam. Ada yang salat satu rakaat, ya. Ada yang salat enam dua rakaat tapi barisan enam pertama barisan di depan, salat enam mengikuti imam sebagaimana biasa. Kemudian pada rakaat yang kedua, barisan yang di depan ke belakang, barisan yang belakang maju. Ya, mengikuti imam enam dan seterusnya. Ya, enam Demikian juga dua macam adzan dan dua macam iqamah, yaitu menggenapkannya dan mengganjilkannya. Ya. Dalam pengucapan adzan, lafadz adzan, ada yang berpendapat bahwasanya adzan tersebut adalah genap. Genap itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ada yang mengatakan berpendapat yang dimaksud genap itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua. Begitu juga dalam masalah qomatnya. Qomat itu adalah diganjilkan satu saja, satu-satu. Nah, berselisih dalam masalah takbirnya itu. Yang dimaksud satu adalah Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyala shalah, hayyal falah, qad qomati shalah, seterusnya. Ada yang mengatakan ifrad ataupun satu dalam qomat itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau adzan dua kali diulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian seterusnya. Enam. Nah, yang demikian ini semua adalah boleh, ya, karena yang demikian datang asar daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, nah, demikian juga macam-macam tasyahud, macam-macam tasyahud. Ya, nah, yang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan dalam sifat sholat Nabi 7 macam tasyahud yang datang dari dari para sahabat. Taib. Wan wa'il istiftahat, wan wa'il isti'adat, wan wa'il takbirat al-aid az-zawaid, wan wa'il solati janazah, wan wa'il kunut ba'da ruku wa qoblahu wa ghairi dhalika. Demikian juga macam-macam doa istiftah, ya, doa istiftah, dan macam-macam ta'awudz, macam-macam takbir dalam sholat, takbir tambahan dalam sholat hari raya. Ada yang berpendapat rokaat pertama 7, 6, rokaat kedua 5. Ada yang berpendapat 6, rokaat pertama 9, yang kedua 7, dan seterusnya. 6. Demikian juga macam-macam sholat jenazah, yaitu dalam masa takbirnya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Dan macam-macam kunut, nah, setelah ruku dan sebelum ruku. Ada yang berpendapat kunut tersebut dilakukan sebelum ruku, ada yang berpendapat setelah ruku, dan selain yang demikian. Nah, maka ini boleh mana yang mau dilakukan. Ya, nah, karena datang asar dari para sahabat. Ya. Taib. Wa ma'lumun annahu la yumkin al-mukallaf ayajma fil ibadat al-mutanawiyah fil waqtil wahid, dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya tidak mungkin seorang hamba mengumpulkan, menggabungkan pada ibadah-ibadah yang macam-macam itu pada satu waktu. Tidak mungkin, misalkan sekali berdiri dalam sholat doa istiftah dibaca semua, nah, yang 7 macam misal, kemudian tasyahudnya dibaca semua misalkan, ya, nah, ini nggak mungkin. Ya, nah, taib. Wal jamu bainaha fi maqami wahidin minal ibadah bidah, dan menggabungkan di antara ibadah-ibadah yang macam-macam itu pada satu kali ibadah, ini merupakan perkara bidah. Nah, kalau misalkan antum ingin mengamalkan sholat yang paling afdol itu adalah sholat yang berdirinya lama. Nah, untuk melamakan berdiri, untuk memanjangkan berdiri, antum membaca doa istiftahnya dibaca semua, ya, yang 7 macam, misalkan. Ya, nah, tapi maka yang demikian ini bukan baik, tapi itu merupakan bid'ah. Ya, karena tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Enam. Taib. Wasabu at-tanwi fi dzalika mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihyau li jami sunanihi bi amali bi amalin hada marratan wa umilal ukhra al-akhir marratan ukhra. Dan yang benar, nah, yang benar adalah nah, berbeda-beda. Dalam yang demikian adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan semua sunnah-sunnahnya, yakni dengan melakukan yang ini suatu waktu dan mengamalkan yang lainnya pada waktu yang lainnya. Nah, misalkan dalam doa istiftah, nah, pada sholat, misalkan sholat duhur, nah, membaca doa istiftahnya Aisyah, pada waktu lain membaca doa istiftahnya Abu Hurairah, misalkan pada waktu yang lain membaca doa istiftahnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, nah, dan seterusnya. Ya, demikian juga dalam tasyahud misalkan. Ya, nah, itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Ya, nah. Fa fihi ta'lifu qulubil ummah wa hiya li sunnati wa mutabati lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan padanya, yakni dengan mengamalkan yang ini pada satu waktu dan mengamalkan yang lainnya pada waktu yang lain, ini nah merupakan melunakkan hati umat ini. Ini tidak memberatkan. Ya, kalau dibaca semuanya, ya, ibadah-ibadah yang macam-macam dibaca semuanya, ini akan memberatkan. Ini akan memberatkan. Dan dengan dibaca satu waktu yang ini dan waktu yang lain membaca yang lainnya, maka ini akan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal yang demikian merupakan bentuk mutabah ataupun mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, tapi ini masalah takbir dalam hari raya. Ya, waktunya, sifatnya, enam dan taib. Syekh Ibnu Basam rahimahullah taala memberikan kaidah enam dalam mensikapi ibadah-ibadah yang mutanawiyah yang enam macam-macam. Taib, barakallahu fikum. Kita cuma sampai di sini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.